sebelum mulai mohon duduknya dari sang depan ini yang nggak sakit punggung biar nggak senderan agak merapat. والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله كتاب سعد الكامل وليه كتاب شرح كتاب ثلاثة الأصول تلس كل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي شرح على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى kemarin sampai kepada tentang pemutusan para rasul dan misi diutusnya para rasul disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah wa kullu ummatin ba'adallahu ilaiha rasulan, setiap umat itu Allah mengutus kepadanya seorang rasul, min Nuhin ila Muhammad, mulai dari Nuh rasul yang pertama sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir dengan perintah yang sama, inti perintahnya sama, ya muruhum bi ibadatillahi wahdah. Rasul masing-masing rasul itu menyuruh umatnya agar hanya mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa yanhahum an ibadati at-taghut, dan di samping nyuruh untuk menghambakan diri kepada Allah, maka otomatis dibarengi dengan melarang umat mereka dari menyembah taghut atau beribadah kepada taghut. Nanti akan ada keterangan siapa yang dimaksud dengan taghut itu. Wad dalil bahwa masing-masing umat itu telah diutus kepadanya seorang rasul yang menyuruh mereka untuk hanya beribadah kepada Allah dan menghindari peribadatan kepada taghut. Dalilnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jelas sekali di sini nas, ya, tidak ada pengertian lain dari ayat ini selain apa yang tadi telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Fi kulli ummah, di setiap, pada setiap umat, tidak ada, tidak tersisa satu umat pun kecuali Allah telah mengutus kepadanya rasul dari jenis mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Kepada Bani Israel Allah mengutus banyak rasul, kepada umat-umat yang sebelumnya juga begitu, demikian juga kepada umat yang terakhir. Nah, ini umatnya Rasulullah SAW, artinya umat dakwahnya, umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ya, ini mulai dari beliau diutus sampai hari kiamat, karena tidak ada rasul lagi sebenarnya beliau. Dari lainnya juga ada, di antaranya firman Allah di surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada seorang umat pun yang berlalu melainkan ada atau berlalu pula seorang pemberi peringatan. Jadi ada pemberi peringatan di tengah-tengah mereka sampai mereka berganti generasi, kemudian datang pemberi peringatan yang baru, demikian seterusnya. Pemberi peringatan itu maksudnya adalah rasul. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Karena yang lain Allah menyatakan bahwa para rasul itu fungsinya adalah mubasyirin, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada mereka bahwa mereka akan masuk jannah, mendapatkan nikmat, wa mundzirin, dan memberi peringatan, ancaman bagi orang-orang yang ingkar, mendustakan mereka bahwa mereka terancam masuk neraka. Ni'budullaha wajtanibut tawud itu semakna dengan la ilaha illallah. Cuman dibalik susunannya. U'budullah itu illallah. Ijtanibut tawud la ilaha. Jadi la ilaha itu bentuk pengingkaran terhadap semua yang dipertuhankan. Illallah bentuk penetapan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang pantas dipertuhankan, disembah, diibadahi. Demikian juga makna dari u'budullah. Ya, karena yang namanya ibadah itu tidak akan dianggap ibadah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Ijtanibut tauhid itu hindari semua yang membatalkan tauhid. Semua yang diibadahi selain Allah hindari, jauhi, ingkari. Waftaradallah, Syekh Mulyadi mengatakan waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bil tawudi wal imana billah. Allah mewajibkan semua manusia ini untuk kafir kepada tawud dan beriman kepada Allah saja. Tidak ada keimanan kecuali dibarengi dengan kekafiran terhadap lawan dari yang diimani. Ya. Ini hakikat ini harus difahami baik-baik. Harus difahami baik-baik karena sejak beberapa puluh tahun ini banyak ajakan-ajakan untuk mengambangkan masalah ini. Orang diajak untuk beriman, tapi tidak dijelaskan bagaimana sikap dia kepada yang tidak beriman, bagaimana sikap dia kepada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia kepada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia harus toleransi? Toleransi dalam pengertian apa? Kita sering berkata toleransi antar umat beragama. Maksudnya apa? Kalau toleransi dengan pengertian kita tidak memusuhi ajaran agama mereka, tidak memusuhi para penganutnya, tidak menganggap batil keyakinan mereka, berarti itu ajakan untuk tidak beriman kepada Allah. Karena gak ada iman kecuali dibarengi harus dengan kufur kepada tauhid. Iman kepada Allah tanpa kufur kepada tauhid gak sah. Ya, tidak sah. La ilaha illallah. Kalau illallah saja gak bisa. Belum dianggap orang yang bersyahadat. Syahadat itu harus ada dua ini, nafi dan isbat. La ilaha ini nafi, bahkan didahulukan nafinya, didahulukan nafinya. Illallah isbat. Istilah lainnya tasfiyah, dibersihkan dulu keyakinan-keyakinan batil, sisa-sisa ajaran Hindu Buddha, ya, keyakinan khurafat-khurafat yang tidak jelas itu dibersihkan dulu, baru diisi dengan dakwah yang murni, dakwah tauhid. Jadi nggak bisa seseorang dianggap beriman, dianggap muslim kalau dia meyakini semua agama itu sama. Walaupun dia sholat lima waktu, walaupun dia puasa, walaupun dia pakai jilbab, walaupun dia melakukan seluruh rukun Islam, melaksanakan ibadah-ibadah yang baik, kalau dia punya keyakinan bahwa semua agama itu sama-sama baiknya, sama benarnya, ini dia belum masuk Islam. Ya. Kalau dari awal seperti itu keyakinan, ya berarti dia belum pernah masuk Islam. Statusnya masih belum pernah masuk masuk Islam. Kalau awalnya dia punya keyakinan benar, kemudian meyakini seperti itu, berarti dia murtad, keluar dari keislaman. Karena tidak mewujudkan al-kufr bitaghut. Jadi iftaradallah ala jami'i ibad al-kufr bitaghut wal iman billah. Itu kewajiban. Kewajiban hamba yang akan dipertanyakan. Tugas utama kita hidup di dunia itu iman kepada Allah, yaitu tauhid, dan ingkar kepada semua yang menjadi tandingan-tandingan bagi Allah, yang disandingkan, yang dipersekutukan dengan Allah. Dipersekutukan bukan dalam semua hal, cukup dalam satu hal yang menjadi keistimewaan Allah. Ya. Karena emang gak ada. Hatta di zaman Rasulullah tidak ada orang musyrik yang meyakini bahwa berhala mereka itu sama hebatnya dengan Allah. Tidak ada yang punya keyakinan seperti itu. Segoblok-gobloknya orang musyrik, sesat-sesatnya orang musyrik di masa Rasulullah itu, mereka masih tahu batasan-batasan kekuasaan Allah harus sampai mana, dan apa yang mereka harapkan dari berhala mereka. Mereka tidak berharap segalanya dari berhala. Namun orang yang mengaku muslim hari ini justru terjerumus dalam kemusyrikan yang lebih parah daripada syiriknya orang-orang di zaman Rasulullah, karena mengharapkan kepada selain Allah setiap waktu, kepepet maupun lapang. Kalau dulu kepepet, mereka hanya berharap kepada Allah, tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa berhala-berhala mereka itu bisa menolong mereka dalam kondisi itu. Tidak pernah terlintas sama sekali. Tapi kalau sekarang malah sebaliknya. Ketika kepepet, datangnya justru kepada orang yang sudah mati, datang kepada siapapun lah selain Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muba'ah. Tawud itu kata Ibnu Qayyim artinya adalah setiap perbuatan hamba yang melampaui batasnya. Setiap hamba yang melampaui batasnya. Setiap hamba yang melampaui batasnya dari sisi baik dengan cara diibadahi, sembah-sembah, diibadahi, atau diikuti, atau ditaati. Ada yang menambahkan yang diibadahi dan dia rela dijadikan sebagai tandingan Allah. Kalau enggak rela, dia tidak menjadi taghut. Karena ada orang-orang soleh, malaikat, para nabi yang disembah-sembah oleh pengikutnya yang kebablasan. Tentunya mereka tidak dinamakan sebagai taghut karena mereka tidak pernah rela. Tidak pernah rela untuk diperlakukan seperti itu. Kalau dia rela diperlakukan seperti itu, maka dia menjadi taghut. Jadi di sini kata Syekh Ibnu Taimin, arada Syekhul Islam, maksudnya Ahmad al-Ruhai rahimahullah, bihada anna tauhida la yatim illa bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah wa ijtinabi at-taghut. Kata taghut itu sendiri diambil dari kata tughyan, artinya tagha, yatgha, melampaui batasnya. Sedangkan secara istilah, kalau secara bahasa melampaui, secara istilah adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, yakni semua, siapa saja yang melampaui batasnya, baik sebagai sosok yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Tentunya selain orang-orang soleh, karena mereka tidak pernah rela diperlakukan seperti itu. Walaupun mereka dijadikan sebagai sesembahan selain Allah seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Qalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Mereka tidak Nabi Allah Isa tidak pernah rela untuk dipersekutukan. Idzqala Allahu ya Isa. Allah pernah bertanya kepada Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang agar menjadikanmu dan ibumu sebagai dua tandingan bagi Allah? Qala ma'adallah. Aku berlindung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang memperlakukanku dan ibuku seperti itu. Di akhir-akhir surat Al-Maidah Allah menyebutkan hal tersebut, artinya kalau dia yang dipersekutukan atau yang dijadikan tandingan bagi selain Allah, baik dengan cara diibadahi atau diikuti atau ditaati, jadi itu adalah orang soleh, maka dia tidak dinamakan sebagai tauhid. Disebutkan oleh Syekh Al-Jamin di sini, amma salihun falaysu tawaghit wa in ubidu aw ittubi'u aw uti'u. Orang soleh itu walaupun diibadahi atau diikuti atau ditaati, maka dia tidak dinamakan sebagai tauhid. Adapun berhala-berhala itu dinamakan sebagai tauhid. Ulama-ulama su', ulama-ulama yang jahat yang ngajak pengikutnya kepada kesesatan, itu pantas dinamakan sebagai tauhid. Karena dia ngajak kepada kesesatan, bahkan ada yang kepada kekafiran. Jadi istilah tauhid itu sendiri tidak hanya berlaku bagi orang kafir. Bisa kafir, bisa belum sampai kafir, tapi dia mengajak kepada kesesatan karena dia melampaui batas. Batasan maksimal yang boleh ya dilakukan oleh seorang alim itu adalah mengajak kepada yang benar. Kalau dia mengajak kepada yang batil, dia sudah keluar batas. Dari sisi ini dia menjadi tauhid. Jadi istilah tauhid itu tidak hanya berlaku bagi orang yang statusnya kafir. Demikian juga orang yang mengajak kepada bid'ah, sudah tahu itu bid'ah, sengaja diajarkan, disebarluaskan, ini juga termasuk tauhid. Atau mengajak untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ini juga termasuk tauhid. Mereka orang-orang yang memprovokasi ya, para penguasa agar membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam dan memberlakukannya di wilayah kekuasaan mereka, ini juga termasuk tauhid. Banyak ya, bisa macam-macam. Pokoknya semua yang keluar dari jalurnya, semua yang keluar dari batas yang diizinkan, maka dia sah untuk dianggap sebagai tauhid, baik statusnya kafir maupun tidak sampai kafir. Ini semua contoh disebut oleh Syekh Ibnu Taimin di sini. Mengapa kok para ulama su' itu bisa menjadi tauhid? Karena haula itajawazu haddahu, karena mereka telah melampaui batas mereka. Karena batas seorang alim adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena ulama itu pewarisnya para nabi, mewarisi ilmunya Nabi SAW untuk diajarkan kembali kepada umatnya, mewarisi amal-amalnya para nabi, mewarisi akhlaknya para nabi, mewarisi dakwahnya para nabi. Kalau mereka melampaui batas-batas itu, bukannya mengajarkan kebenaran malah mengajarkan kebatilan, berarti tauhid di situ. Bukannya mengamalkan yang hak malah mengamalkan yang batil, juga menjadi tauhid. Bukannya berakhlak yang mulia tapi berakhlak yang tercela, juga jadi tauhid, dan seterusnya. Au muta' min ma'budin au matbu'in au muta', atau yang ditaati secara berlebihan, seperti para pemimpin. Kalau pengikut, yang diikuti itu ulama, kalau ditaati penguasa. Diibadahi biasanya yang dianggap soleh, yang dianggap keramat. Ditaati itu biasanya yang punya kekuasaan, yang merintah-merintah. Kalau ditaati secara berlebihan, ya, dengan contoh misalnya dia memerintahkan sesuatu yang terlarang dan memaksa orang supaya untuk menaati itu, maka dia termasuk taghut di sini. Karena batas maksimal yang boleh dia berbuat adalah memerintahkan yang tidak dilarang. Walaupun gak diperintahkan juga, tapi gak dilarang. Misal bikin aturan lalu lintas, emang ada perintahnya dalam agama? Gak ada, tapi kan gak ada larangannya. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah ada larangan, dia perintahkan yang berlawanan, ini taghut. Ya. Sudah ada larangan yang jelas, malah dibolehkan, taghut. Atau sebaliknya, jelas-jelas dihalalkan, malah dilarang, ini juga taghut. Al-umara alladziina yuta'uuna syar'an aw qadaran. Al-umara yuta'uuna syar'an idza amaru bima la yukhalifu amra Allah wa rasulahu. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang ditaati atas berdasarkan perintah syariat, yakni bila mereka memerintahkan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kita wajib taat kepada mereka. Wajib taat kepada mereka. Dan ketika ini mereka tidak dianggap sebagai taghut, karena mereka tidak keluar. Bahkan ketaatan rakyat kepada penguasa yang memerintahkan mereka dengan perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, ketaatan kepada pemerintah ini dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai ibadah, bahkan tidak cuma ibadah, tapi sebagai ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menaati pemimpin-pemimpin mereka dalam hal yang ma'ruf. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا بذلك نتعبد لله. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita menaati perintah waliul amr itu, kita harus hadirkan perasaan bahwa kita saat ini sedang ibadah dan bertakarruf kepada Allah dengan taat kepada mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau ada yang ngantuk juga wudhu. Berangkat dari keimanan rakyatnya, kesolehan rakyatnya, ya ini ketika penguasa tadi memerintahkan untuk memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia ditaati dari sisi syar'i. Tapi ada juga pemerintah yang ditaati karena kekuatannya, karena kekuasaannya demikian kuat, disegani. Itu faktanya hari ini begitu. Ya, ini seandainya dia bukan penguasa yang kuat, yang punya wibawa, maka orang sudah gak akan taat sama dia. Dan ini diperlukan ketika keimanan rakyatnya itu lemah. yang diperlukan adanya pemimpin yang punya kepribadian yang tegas, yang kuat, berwibawa. Dan itu dalam sejarah tidak lepas dari dua kondisi ini. Yang lebih baik adalah ketika rakyatnya ini baik kualitas agamanya dan pemimpinnya juga berwibawa. Namun paling tidak lepas dari dua kondisi ini. Makanya Syekh Ibnu Taimin di sini menyebutkan ada empat turunannya, ada empat. Yang pertama, an yaqwal wazi' al-imani war-radi' as-sultani. Ini kualitas keimanan rakyatnya bagus dan kualitas si penguasa juga bagus, artinya wibawanya bagus. Ini adalah yang paling sempurna, yang paling stabil negaranya. Yang kedua, kualitas imannya jelek, melemah, tapi penguasanya masih berwibawa. An yadhuf al-wazi' al-imani war-radi', atau yang kedua, kebalikan dari yang pertama, dua-duanya jelek, imannya rakyat jelek, wibawa penguasa juga jelek, sehingga sangat berbahaya bagi stabilitas masyarakat, baik bagi pemerintahnya maupun bagi rakyatnya. Karena kalau sudah nggak ada iman yang mencegah mereka dan tidak ada kekuasaan yang menakut-nakuti mereka, maka akan terjadilah kekacauan, ya, baik dari pemikirannya kacau maupun tindakan-tindakan yang anarkis. Ya, seperti negara-negara yang sekarang masih bergejolak itu. Sebagian negara yang masih bergejolak, di satu sisi pemerintah sudah tidak disegani lagi, di sisi lain mungkin rakyatnya sudah tidak ada yang menghalangi mereka, ya, untuk tunduk kepada penguasa tersebut. Demikian juga yang ketiga, an yadhuf al-wazi' al-imani wa yaqwa ar-radi' as-sultani. Yang ketiga ini, iman dari rakyatnya lemah tapi penguasanya masih berwibawa. Ini tengah-tengah. Jadi selama penguasa ini masih berwibawa, maka kondisinya masih bisa dikendalikan. Yang keempat, sebaliknya, imannya kuat tapi penguasanya tidak berwibawa. Ini secara penampilan, secara kekompakan, secara zahir, itu di bawahnya kondisi yang ketiga. Yang ketiga itu masih lebih banyak mengundang kemaslahatan daripada yang keempat. Li'annahu idza qawi ar-radi' as-sultani sara aslah lil ummah fil madhhab. Fa idza ikhtafat quwwatu as-sultan fala tas'al 'an halil ummah wa su'i 'amaliha. Dalam kondisi yang ketiga itu, secara apa namanya, kasat mata masih lebih baik. Namun begitu kekuasaan ini hilang, maka akan berantakan negara. Jadi di satu sisi dia lebih baik, tapi begitu faktornya ini hilang, maka akan berantakan. Kalau kondisi yang keempat itu dari segi penampilannya, ya mungkin pengaturan negaranya, ketatanegaraan di bawah yang sebelumnya. Yang keempat ini grade-nya di bawah yang ketiga dari segi ketatanegaraan. Tapi ketika si penguasa ini hilang, tidak akan menjadikan negara itu berantakan. Baik, begitu kan beliau menjelaskan wa tawaghitu katsirah. Tawud itu banyak modelnya. Tapi tokohnya ada lima. Wal-usuhum khamsah. Tokoh berdengkok biasanya ada lima. Yang pertama, iblis. iblis, ini mbah buyutnya bangsa setan. Mbah buyutnya iblis namanya. Setan. Setan itu adalah anak cucunya yang terlaknat itu, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah. Laknatku akan senantiasa menimpamu wahai iblis sampai hari kiamat. Wakana iblis ma'al malaika fi suhbatihim ya'mal bi'amalihi. Dahulu iblis itu bersama-sama malaikat dan melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat. Makanya ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis terkena juga perintah ini. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Walaupun zahir ayatnya itu awalnya perintah yang ditujukan kepada malaikat, kenapa kok iblis dikecualikan? Emangnya iblis bagian dari malaikat? Jawabannya bukan. Namun perintah itu juga meliputi iblis karena bersama-sama dengan malaikat ketika itu. Sehingga tercakup dalam perintah yang sifatnya umum tadi. Walamma umira bisujud li Adam, jadi walaupun tidak disebut dalam ayat, misalnya Allah tidak mengatakan wa idh qulna lil malaikati wa iblis, enggak. Tapi iblis juga diperintahkan. Buktinya perintah itu mengenai iblis adalah ketika iblis tidak mau sujud, dia terkena hukuman. Jadi walaupun Allah tidak menyebutkan dalam teks ayatnya, tapi jelas maknanya iblis ini terkena perintah. Walamma umira bisujud li Adam zahara ma fihi min al-khubth wal-ida wal-istikbar. Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, nampaklah sifat jahatnya, sifat takaburnya. Dan tidak mau sujud dan karena tidak mau sujud tadi dia menjadi orang kafir. Dari sini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan perintah itu terkadang lebih berat konsekuensinya daripada melanggar larangan. Meninggalkan perintah itu terkadang lebih berat konsekuensinya daripada melanggar larangan. Iblis diperintah untuk sujud, tidak mau sujud, dihukumi oleh Allah sebagai kafir, makhluk yang kafir, dilaknat oleh Allah. Adam alaihi salatu wasalam dilarang mendekati pohon, tapi malah dimakan. Apakah jadi kafir? Enggak. Ya, enggak dihukum, tapi tidak dianggap sebagai kafir. Ya, diturunkan, ditanggalkan pakaiannya, kemudian diturunkan ke bumi. Tapi tidak dikutuk oleh Allah SWT. Bahkan Allah menerima taubatnya Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Adam menerima beberapa kalimat dari Allah yang bila diucap-ucap secara berulang, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi meninggalkan perintah enggak, bukan hal yang sepele. Bisa jadi lebih berat daripada meninggalkan atau melanggar larangan. Itu yang pertama, iblis. La'anallah wa man 'abada wa man 'ubida wa huwa radin. Kalau ada yang salah harakatnya dibenarkan ya. Di sini salah cetak. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua, selain iblis adalah siapa saja yang diibadahi dan dia rela untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berlaku umum, baik diibadahi, dia rela diibadahi semasa hidupnya maupun setelah dia mati. Sama. Kalau dia rela, maka dia termasuk tauhid. Jadi ada tauhid-tauhid yang sudah mati, ada. Ada. Enggak harus masih hidup. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi. Atau orang yang mengajak orang lain Tidak harus orang ya, bisa orang, bisa yang lainnya. Siapa saja yang mengajak manusia untuk mengabdi kepada dirinya, untuk beribadah kepada dirinya. Walaupun ajakan itu enggak dituruti. Ini beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah diibadahi. Walaupun enggak pernah ngajak. Contohnya berhala. Berhala pernah ngajak orang untuk patung-patung gitu. Arca-arca. Pernah ngajak orang supaya nyembah dirinya. Jawabannya enggak. Bahkan di hari kiamat dia tidak akan menerima perlakuan orang-orang kepada dirinya. Tapi dia dianggap sebagai tauhid. Yang ketiga, beda dengan yang pertama. Dia ngajak orang, ayo sembah saya, sembah saya. Tapi gak ada yang ngikuti. Tetap tauhid. Tetap tauhid. Walaupun tidak ada yang akhirnya mengikuti ajakan orang tersebut. Kemudian juga wamanidda'a syai'an min ilmil ghaib. Demikian juga orang yang mengklaim mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib. Dia mengklaim, mengaku-ngaku dukun-dukun, paranormal-paranormal, peramal-peramal nasib, meramal nasib lewat baca rajah tangan, baca apa? Finjan, kalau orang Arab qiraatul kaf, qiraatul finjan, dari cangkir atau dari mangkok atau dari apapun, rasi bintang, ya, itu semua adalah bentuk mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui yang lain. Karena masa depan tuh nggak ada yang tahu. Kamu nanti akan begini, kamu akan nasibmu akan begini. Ada tauhid. Ya, termasuk tauhid. Kita adzan dulu, nanti kita sambung sholat adzan. Sudah masuk kan waktunya ya?